الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد masih di bab minasyirki ayastagithu ayastagitha bighairillah, yaitu termasuk di antara kesyirikan beristighosah kepada selain Allah, wayad'u ghairah, dan berdoa kepada selain Allah. Masuk ke surah Yunus ayat 108. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu wa iyuridka bikhairin fala radda lifadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Ya, perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat ini, di surah Yunus ayat ke-107, wa iyamsaskallah, jika Allah menimpakan kepada engkau bidurrin, menimpakan suatu bahaya, fala kashifa lahu illahu, maka tidak akan ada yang dapat menghilangkan bahaya tersebut kecuali Dia, kecuali Allah. Wa in yuridka bikhairin fala radda li fadlih, dan jika Allah berkehendak memberikan kebaikan kepada engkau, maka tidak ada satupun yang dapat menolak karunia Allah. Tidak ada satupun yang dapat menolak karunia Allah. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi, maka Allah memberikan karunia-Nya tersebut kepada siapa saja hamba-Nya, dari siapa saja yang Allah kehendaki. Wa huwal ghafurur rahim, Allah Maha Ghafur, penyayang, dan Allah Maha Rahim. Ya. Perhatikan ya ikhwah, di ayat ini Allah taala berfirman, ini penting, ini terkait dengan kejadian saat ini. Ya, yang sedang merebak dan menjadi krisis di dunia ini, itu krisis kesehatan. Allah berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu, dan jika Allah menimpakan kepada engkau suatu bahaya, maka tidak akan dapat yang menghilangkan bahaya tersebut. Enggak ada kecuali Allah. Ya, corona, siapa yang bisa mengangkat corona? Allah. Siapa yang mendatangkan corona? Allah. Corona bisa memberikan mudarat enggak? Enggak bisa. Kecuali dengan izin Allah. Izin Allah. Siapa yang meyakini corona dengan sendirinya dapat memberikan mudarat, dapat tertular secara mandiri tanpa ada izin dari Allah, maka yang punya keyakinan tersebut syirik rububiyah. Syirik rububiyah, syirik yang lebih parah daripada syiriknya Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Dia meyakini corona dapat memberikan mudarat dengan sendirinya, dapat menular kepada orang lain dengan sendirinya tanpa izin dari Allah. Ini yang mesti kita yakini, kita imani. Ya, gak bisa tidak, ini keyakinan mutlak. Betul, kita mencari sebab-sebab syar'i, di antaranya berlindung, ya, memproteksi diri dari kuman-kuman, dari ya, memegang suatu pegangan yang biasa dipegang oleh masyarakat umum. Ya, kita pakai sarung tangan, cuci tangan pakai sabun, menjaga kesehatan, dan seterusnya. Itu sebab-sebab syar'i. Ya. Nah, namun kita yakini corona tersebut memberikan mudarat dengan izin dari Allah. Dapat menular dengan izin dari Allah. Gak bisa dia menular dengan sendirinya. Memangnya corona itu siapa? Hah? Dia bisa sendiri gitu tanpa izin dari Allah. Memang corona itu siapa? Rob. Hah? Tuhan kedua. Siapa dia? Corona itu makhluk. Hah? Jadi dia menular dengan izin Allah. Ngaco kalau kita meyakini menular dengan sendirinya tanpa ada izin dari Allah. Ngaco akidah gitu. Ya. Kita mengambil sebab-sebab syar'i, menjaga kesehatan, menghindari keramaian yang berpotensi tersebar corona dan seterusnya, itu sebab syar'i. Sama kayak kita minum obat. kalau sakit. Tapi diyakini siapa yang menyembuhkan kau sembuh? Obat, obat apa Allah? Nah, kalau meyakini obat yang menyembuhkan, hanya syirik rububiyah. Ya, begitu juga masalah corona ini. Ya, barakallahu fikum. Ya. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita doa. Ya, paling doanya, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wal juzami wasayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau ya Allah dari baros. Ya, dari penyakit ya belang, dari penyakit kegilaan, penyakit lepra dan ya dan keburukan penyakit yang lainnya. Nabi ngajarin kita doa tiap pagi petang zikir. Siapa yang mengucapkan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim 3 kali setiap pagi dan petang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengucapkan ini lam yadurruhu syai'un, sesuatu apapun tidak akan ada yang dapat memberikan mudarat untuknya. Ya, udah kita bertawakal pada Allah. Setelah kita memproteksi, mengambil asbab-asbab syar'i, kita bertawakal pada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan berikan kepada dia jalan keluar. Siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupkannya. Nah, ya. Kata Nabi, ihfadillah yahfadka. Jagalah perintah Allah, maka Allah akan menjagamu. Nah, kalau Allah sudah jaga kita, corona di depan mata sekalipun, hah? Bisa kena enggak kalau Allah sudah jaga? Enggak. Corona makhluk Allah kecil kerdil. Enggak kelihatan lagi. Ya, saking kecilnya enggak kelihatan lagi. Itu makhluk Allah, takut sama Allah, jangan sama corona. Betul menghindari bahaya, cari sebab-sebab syar'i, menghindari tempat-tempat. Tapi takut kita itu kepada Allah. Ya. Nah, ini sebenarnya ladang pahala buat kita ini. Ladang pahala. Kata Nabi SAW kepada Aisyah ketika menceritakan tentang wabah yang menular, kata Nabi SAW, annahu adabun yaba'athuhullahu ala man yasha'u wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Tuh, lihat, perhatikan. Kata Nabi SAW, ya, wabah penyakit menular itu adalah azab yang Allah berikan, yang Allah utus, ya, Allah kirim, yang akan menimpa siapa saja yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki siapa? Ternyata Allah menghendaki kita. Ya udah, qadarullah ma syaa. Selama kita sudah mengambil sebab-sebab syar'i, memproteksi diri, menghindari tempat-tempat yang berpotensi tertular, ya. Kita tanamkan rasa takut kita kepada Allah, bukan kepada corona. Kita yakini corona memberikan mudarat dengan izin dari Allah. Dan Allah jadikan itu sebagai rahmat buat orang yang beriman. Tuh, lihat. Hah? Rahmat buat orang yang beriman. Ada corona aja, rahmat. Buat siapa? Buat kita. Buat mereka itu corona itu adab. Ya. Sehingga mereka takut corona daripada takut kepada Allah. Nabi menyebutkan wa anallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Ya. Kata Nabi kemudian, falaisa min ahadin yaqa'u ta'un fayamkusu fi baladihi muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mislu ajri syahidin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa yang tidaklah corona itu, ya, tidaklah seseorang yang terdapat ya corona ini taun, ya, kok saya terjemahinnya corona, ya, ini taun wabah, ya, kok saya terjemahinnya corona, nah, ya. Tidaklah, ya, terjadi wabah taun, wabah penyakit menular pada seseorang, ya, di sebuah negeri, kemudian orang tersebut tetap berada di negerinya, ya, tidak keluar dalam rangka dia mengharapkan pahala dari Allah, selaya dia meyakini bahwa tidak akan ada yang dapat mengenai dirinya kecuali jika Allah telah takdirkan hal tersebut, melainkan dia mendapatkan pahala seperti pahala mati syahid. Corona ada di Bekasi, sudah kita diam aja di Bekasi, jangan keluar-keluar. Karena kata Nabi, idza sami'tum ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha. Apabila kalian mendengar ada wabah di suatu negeri, maka jangan masuk ke negeri tersebut. Nah, jika terjadi wabah di suatu negeri dan kalian sedang berada di negeri tersebut, jangan keluar dari negeri tersebut. Nah, ya sudah, kita mengharapkan pahala dari Allah. Ya. Barakallahu fikum. Seraya meyakini ini semua takdir dari Allah. Jadi rahmat corona buat orang yang beriman. Buat orang yang beriman jadi rahmat. Ya, sabar aja. Ternyata di Indonesia ada corona. Ya udah, kita tetap di sini. Jangan lari gitu. Ya, kecuali corona ada di Cina. Ya, jangan kita ke Cina. Jangan kita nantang. Oh, katanya beriman mah takdir. Ayo datang coba ke Wuhan. Umar mengatakan, kita lari dari takdir yang buruk menuju takdir yang baik. Ya, barakallahu fikum. Ya. Ya, sekelumit tentang corona. Karena sekarang ya, sampai orang beli masker mahal, ya, jadi aduh. Masker kan banyak lah, mesti masker itu. Kain rumah antum tuh, celana anak antum gak kepake. Lah, iya. Antum gak percaya itu apa sub masker saya itu? Bukan Pampers, saya enggak tahu. Masker saya itu, ituan jilbab istri saya itu. Apa tuh yang di atas? Hah? Apa tuh nama itu? Ciput ya. Punya istri saya, kan enggak kepake. Nah, saya pakai. Ngapain itu mesti beli yang apa itu? Yang sepak mahal. Ngapain? Fungsinya kan sama. Menjaga area tubuh, mulut, hidung dari gangguan luar. Fungsinya sama, ngapain? Ya, gak usah panik. Apalagi sampai nimbun-nimbun sembako, mau ngapain? Mau ngapain? Hah? Ya Allah, gak usah kayak gitu. Parno ya begitu. Ya. Panik, norak. Hah? Oh iya. Ya lanjut lagi. Ya. Syarhul kalimat. Ya. Paham ya ayat ini? Ya. Wa yamsaska Allahu bidurrin falakashifa lahu illahu. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah lah yang Maha Esa dalam mengatur alam semesta, hanya Allah lah yang mampu menghilangkan kemudaratan, hanya Allah lah yang mampu mendatangkan kebaikan. Tidak ada yang dapat menolak keputusan Allah. Ya, tidak ada yang dapat menolak keputusan Allah. Ya, Allah berfirman di ayat yang lain, in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi. Jika Allah berkehendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhala kalian dapat menghilangkan kemudaratan itu? Nah, kita tanya kepada para penyembah berhala, para penyembah tagut. Ya. Para agama-agama batil yang ada di Indonesia ini. Kepada Tuhan-Tuhan palsu mereka. Kita katakan kepada mereka, Allah berkehendak memberikan corona kepada manusia saat ini. Apakah berhala kalian, togut kalian, setan-setan yang kalian sembah itu mampu menghentikan corona? Nah, Allah tantang. Di ayat yang lain. In aradani Allahu bidurrin. Apabila Allah berkehendak memberikan bahaya kepadaku. Hal hunna, apakah berhala-berhala kalian tersebut kasyifatu durrih dapat menghilangkan bahaya tersebut dariku? Au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Atau Allah memberikan hendak berkehendak memberikan rahmat kepadaku. Apakah berhala kalian mampu mencegah rahmat Allah tersebut? Ya. Paham gak sini? Allah tantang mereka itu di ayat yang lain. Ya, masuk ke penjelasan ayat. Wa iyamsaskallahu bidurrin, dan jika Allah berkehendak, jika Allah menimpakan sesuatu kepada engkau dengan suatu bahaya. Maknanya apa kata Syekh Al-Qarawi? Ya, rahimallah, wa iyanzil, wa in yanzil bika durrun, jika turun kepada anda suatu bahaya, mara bahaya minallah, dari Allah, kan maradin wa nahwihi, semisal penyakit yang lainnya, corona, wabah, fala kashifalahu ai fala muzilahu, maka tidak akan ada yang dapat menghilangkannya, yaitu yang melenyapkan bahaya tersebut, kecuali hanya Allah. Wa yuridka bi khairin, nah jika Allah berkehendak memberikan kebaikan pada engkau, ayyukaddir laka khairan, itu Allah mentakdirkan kebaikan untuk anda, fala raddaka li fadli, maka tidak ada yang dapat menolak karunia Allah tersebut, ay fala mani'a li fadli, tidak ada yang dapat mencegah karunia Allah tersebut. Yusibu bihi man yasha'u min ibadih, Allah memberikan, ay mengkhususkan kebaikan tersebut kepada siapa saja hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Wa huwal ghafurur rahim. Ghafur maknanya kasirul maghfirah, banyak ampunannya. Liman taba hatta an syirki, bagi orang yang bertobat walaupun dari dosa kesyirikan sekalipun. Ya, kita ketahui para sahabat dahulu pernah ada yang musyrikin. Mereka pernah jadi musyrikin. Ya, kemudian tahu akhirnya bertobat dan menyembah Allah semata, mengingkari ya agama musyrikin, ah diterima tobatnya selama masih hidup. Jadi ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah tidak mengampuni dosa syirik itu kalau mati membawa syirik tadi. Tapi kalau mati kemudian sudah tobat sebelumnya, maka Allah ampuni. Ya. Baik. Syarhul ijmali. Ya, penjelasan. Penjelasan global mengenai makna ayat ini. Ya. Yukhbirullahu nabiyah, Allah mengabarkan kepada nabinya Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam fi hadhil ayati, di ayat ini, annal khaira wasyarra kilaihima, bahwasanya kebaikan dan keburukan keduanya muqaddarani minallah, keduanya ditakdirkan dari Allah. Wa annahu la yamliku ahadun minal khalqi kainan man kana kashfadurri an ahadin, dan bahwasanya seorang pun tidaklah dia memiliki, seorang pun dari kalangan makhluk ini, kainan man kana, siapapun dia, dia tidaklah memiliki kewenangan kashfadurri untuk menghilangkan mara bahaya an ahadin, dari orang lain. Wa la daf'al khairi an ahadin, tidak dapat menolak kebaikan yang diberikan kepada orang lain. Wa anna tasarrufal mutlaqa, bahwasanya kewenangan mutlak itu kullahu, semuanya lillah, itu milik Allah. Yahrumu may yasha'u bi hikmatih, Allah menghalangi dengan hikmahnya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Yu'ti may yasha'u bi fadlih, Allah memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dengan karunia-Nya. Wa annahu katsirul maghfirah, bahwasanya Allah sangat banyak ampunannya. Liman taba, bagi yang bertobat ani hatta ani syirki, ya, walaupun dari kesyirikan sekalipun. Wa katsiru rahmati liman anaba, dan banyak rahmat Allah bagi yang kembali kepada Allah. Nah, ya, ini penting untuk diperhatikan. Ya, ini ada korelasinya dengan ayat tadi. Ya, inilah penjelasan ayat tadi yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu, jika Allah menimpakan suatu bahaya pada kalian, tidak akan ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Ya. Maka kita benar boleh mengambil asbab-asbab syar'i menghadapi bara bahaya yang sekarang ini corona. Cuci tangan, ya, tidak cipika-cipiki, ya, kalau ketemu, ya, bukannya sultan ini, ya, nggak usah cipika-cipiki sama teman, ya, bukan mau lawan jenis sama teman. Kemudian apa lagi? Bahkan Gubernur DKI sudah menganjurkan di masjid-masjid itu sebaiknya bawa sajadah kecil sendiri, ya, karena dikhawatirkan yang di tempat kita itu sebelumnya yang terkena positif virus corona, Ya, ini asbab-asbab syar'i kita ambil, kita menghindari. Kita mengambil langkah memproteksi diri. Ya. Namun keyakinan kita yang pertama dan utama adalah kita meyakini corona itu makhluk kecil dari Allah. Corona enggak memberikan manfaat, corona enggak bisa memberikan mudarat selain izin, kecuali dengan izin dari Allah. Corona tidak bisa menular dengan sendirinya kecuali dengan izin dari Allah. Ya. Mukmin itu enggak perlu takut. Kata Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, nih Ibnu Abbas masih kecil, diajarin oleh Nabi, "Ihfadillah yahfadka." Kalau engkau jaga perintah Allah, Allah akan jaga engkau. Sampai Nabi bilang apa? "Wa'lam annan nasa law ijtama'u 'ala ay yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak." Dan ketahuilah bahwasanya seandainya semua manusia bersepakat, semuanya. Semuanya manusia. Uni Eropanya, NATO-nya, semuanya, Iran-nya, Cina-nya, semuanya gabung, bersepakat, bersekongkol untuk memberikan manfaat kepada Anda, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat kepada Anda. Ya, kecuali dari apa yang Allah telah takdirkan. Walau ijtama'u 'ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa qad kataballahu 'alaik. Dan seandainya mereka bersekongkol semua, sepakat semua untuk memberikan mara bahaya, mudarat kepada Anda, mereka enggak akan bisa memberikan mara bahaya pada Anda kecuali apa yang Allah telah takdirkan. Rufiatil aqlam wa jaffatish shuhuf. Ya. Pena yang nulis takdir itu sudah diangkat. Lauhul mahfudz yang menjadi tempat penulisan takdir itu sudah mengering. Enggak ada lagi revisi. Si pulan di dulu enggak kena corona, ditakdirkan oleh Allah. Karena corona merebak, jadi kena deh. Enggak ada kayak gitu. Ya, enggak ada. Ya. Jadi jangan parno sama corona. Ya, enggak usah. Ini rahmat. Kata Nabi sallallahu apa itu tadi? Rahmat. Nabi yang bilang, ya annahu adabun yab'athuhu Allahu 'ala man yasha'u wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mukminin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini diceritakan oleh Aisyah dalam Sahih Al-Bukhari, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang wabah taun. Kata Nabi, itu adalah azab yang Allah kirim kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah kehendaki Wuhan Cina, Allah kehendaki Korea, Allah kehendaki mana lagi? Italia, Korsel, Jepang. Banyak udah. Orang berpuluh-puluh negara suruh sebutin satu-satu. Ya banyak. Ya. Nah, ini Allah kehendaki itu semua. Ya, Allah kehendaki itu semua. Ya, itu Allah kehendaki. Wa ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Dan Allah jadikan dia sebagai rahmat bagi mu'min. Sebagai rahmat. Ya, diampuni dosa kita. Ya, asal kita diam di tempat. Kita tahu wah babelan kena corona nih. Udah, kita jangan keluar dari babelan. Ya. Yang non babelan jangan ke babelan. Nah. Ya, yang non babelan jangan ke babelan. Kalau tahu di babelan ada corona. Ya. Yang orang Tambun, orang PUP, orang Pondok Ungu, wah babelan ada corona. Waduh, jangan ke babelan dulu dah. Iya, enggak apa-apa. Lah kan begitu. Ya. Ya iya. Lu jangankan ngaji, libur umroh aja libur. Haji aja bisa libur. Itu enggak masalah. Kalau di babelan ada corona. Ya. Mana lagi tadi? Ini sekaligus juga tadi ya. Kita bisa memupuk keyakinan. Fafiru ila Allah, kita kembali kepada Allah. Kita berlari kepada Allah. Ini momen-momen begini orang beriman harusnya semakin dekat kepada Allah. Ya, momen-momen seperti ini. Ya, jangan seperti musyrikin di saat genting, saat lapang, larinya kepada makhluk. Mintanya pada makhluk, ibadahnya pada makhluk, berdoa berharap takutnya pada makhluk. Ya, musyrikin zaman dulu aja ketika genting kepada Allah. Di skala lapang aja mereka berbuat syirik. Jangan sampai kita kayak musyrikin zaman milenial ini. Justru di saat seperti ini, genting ini, kita semakin dekat pada Allah. Ya, semakin dekat pada Allah. Kita berharap pada Allah. Seraya meyakini, corona itu makhluk. Ya dia memberikan mudarat dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Ya, dengan izin Allah. Memangnya siapa yang meyakini corona itu bisa menular dengan sendirinya tanpa ada peran dari Allah? Siapa? Yang meyakini itu orang-orang kafir. Kalau orang mukmin, corona itu dapat menyebar kepada saya, kepada Anda, kepada kita dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Ya. Dengan izin Allah. Kalau itu yakin, ya udah. Yang penting ambil sebab-sebab syar'i. Ya. Ada teman yang udah positif corona, jangan belagu datengin. Mone udah izin Allah nih. Kalau enggak ya ini. Ya, nantang. Oh, orang ditusuk itu kagak bakal mati kalau tanpa izin dari Allah, kan begitu? Nah, coba sini saya tusuk kamu. Kasih tulis matre dulu, jangan tuntut. Ini kan nggak bakal mati kalau tanpa izin Allah. Sini saya tusuk, mau nggak? Pasti nggak mau. Enak aja. Ya kayak gitu juga. Kabar kalau begitu. Ngerti sini? Ya. Mana lagi tadi? Nah, fawaid. Ya, berapa faedah yang kita bisa ambil? Ya, annal khaira wasyarra muqaddarani minallah. Bahwasanya kebaikan, keburukan keduanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asani yang kedua. Isbatu sifatil iradati lillahi ala wajhin yaliku bijalalihi. Itu penetapan sifat iradah, sifat kehendak. Ya, sifat kehendak. Mana dari mana ayatnya tadi? Wa iyuridka. Wa iyuridka. Apabila Allah menghendaki kebaikan ada pada Anda. Nah, ini sifat iradah ini ditetapkan pula oleh Asy'ariyah. Ditetapkan pula oleh Ahlussunnah. Asy'ariyah menetapkan pula sifat iradah. Ya, kita jujur ya, Asy'ariyah menetapkan sifat iradah. Di sifat iradah mereka tidak menyimpang. Mereka selaras dengan ahli sunnati wal jamaah. Ya, yang ngaco itu Mu'tazilah, Jahmiyah pada sifat iradah. Namun Asy'ariyah ngaco juga menyimpang pada cabangnya versi mereka. Yaitu ketika sifat rahmat, sifat ghadab, ya, sifat mahabbah, sifat cinta, sifat rahmat, sifat marah bagi Allah, kata Asy'ariyah itu enggak ada. Itu ujung-ujungnya kembalinya kepada sifat iradah. Iradah itu apa sih? Kehendak. Allah memiliki sifat berkehendak, berkeinginan. Paham gak sini? Kalau Jahmiyah mengatakan, oh gak ada. Allah punya sifat berkehendak. Nanti seperti makhluk. Nanti seperti makhluk. Asy'ariyah menetapkan. Tapi yang lain enggak. Ya, istawa enggak. Kata Asy'ariyah, nanti seperti makhluk. Ya. Nah, kita katakan wa ya Asy'ariyah, Allah pun juga menetapkan makhluk punya sifat iradah. Kenapa kalian tetapkan? Harusnya sekalian dong kayak Jahmiyah nanggung. Enggak ada yang ditetapin sifat satu pun. Kok cuma ditetapin 7 jadi 13 jadi 20 setelah dimix bareng, bareng siapa? Maturidiyah. Ya, itu join. 20 sifat 20 itu join. Join dengan apa? Maturidiyah. Madhabnya Asy-Syaikh Abdul Mansur Al-Maturidi. Ya, rahimahullah taala. Padahal Allah juga tetapkan sifat iradah itu ada pada makhluk. Allah berfirman, "Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah." Di antara kalian ada yang menginginkan dunia. Tuh lihat, Allah menetapkan pada makhluk punya sifat iradah. Di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Ya enggak? Kan kita semua punya sifat iradah ya. Pak Kasino punya iradah, kehendak punya istri 4. Iradah aja. Punya keinginan enggak Pak Kasino? Enggak ada. Takut ya ada anaknya. Ada anaknya. Ya. Ya Pak Eko ya? Punya iradah enggak? Ada. Kok kesannya kayak kapok gitu ya? Mana lagi tadi? Manusia punya iradah, Allah punya iradah. Ya. Namun Allah tetapkan, Allah punya sifat iradah, kita tetapkan. Asy'ariyah menetapkan. Kok sifat yang lain mereka tidak mau menetapkan hanya karena oh nanti seperti makhluk. Gitu. Kalau Allah punya tangan, nanti seperti makhluk. Makhluk punya tangan. Loh, Anda tetapkan sifat irodah. Makhluk punya irodah. Bahkan Allah tetapkan. Anda sendiri pun merasakan Anda punya irodah. Kalau enggak punya irodah, enggak punya keinginan, itu dia bukan makhluk berarti. Diem aja jadi patung. Pasti pengen lah. Pengen makan, pengen minum, pengen sholat, pengen ini, pengen itu. Ya? Nah, mana lagi tadi? Asalis isbatu sifatil masyiati lillah, penetapan sifat masyiah, sifat kehendak bagi Allah. Ya. Tadi iradah sifat ingin. Arabi yang keempat isbatu kamali mulkihi wa sultanihi, penetapan kesempurnaan kerajaan Allah, kekuasaan Allah. Arabi isbatu ismain min asma'illah, penetapan dua nama dari nama-nama Allah, yaitu Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Nah, pada Al-Ghafur Ar-Rahim yatadammanani, mencakup keduanya, sifatai, mencakup kedua sifat. Apa itu? Al-Maghfirati wa Rahmati. Itu sifat maghfirah dan rahmah. Sifat rahmah dinafikan oleh Asy'ariyah. Kenapa? Kata mereka itu kembalinya ke sifat iradah. Allah enggak punya sifat rahmat. Kata mereka Allah enggak punya sifat rahmat. Makanya ikhwah, di kajian kita Al-Wasithiyah tahun lalu, ya, saya pernah katakan, mayoritas bangsa Indonesia yang muslim itu bukan Asy'ariyah. Kenapa? Karena mereka menetapkan sifat rahmat. Mereka berkata, ya semoga dirahmati Allah. Berarti musuh Asy'ariyah itu. Kalau Asy'ariyah enggak gitu ngomongnya. Asy'ariyah, semoga Allah berkehendak. Semoga Allah iroda. Semoga Allah berkehendak untuk menyayangi dia. Ya. Kalau orang awam kan enggak. Ya enggak? Orang awam mengatakan, gimana kamu jadi enggak berencana ini dan itu? Tergantung zat yang di atas. Apa maksud orang awam ngomong zat yang di atas itu? Allah, bukannya genteng. Allah. Ya. Allah. Kan begitu? Ya enggak? Itu berarti musuh siapa? Asy'ariyah. Asy'ariyah menyatakan Allah di mana-mana, bukan yang di atas. Makanya mayoritas muslim di Indonesia itu bukan Asy'ariyah. Ya. Walaupun mereka sudah hafal sifat 20 sejak kecil, dia ngapalin wujud, kidabako, walaupun dia ngapalin. Namun dia enggak paham hakikat akidah Asy'ariyah. Belum ngaji Asy'ariyah ya. Belum ada kajian rutinnya. Mungkin yang di pondok, ya mungkin itu jadi benar. Kader-kader Asy'ariyah. Mana lagi tadi? Munasabatul ayah lil bab. Apa hubungan ayat ini dengan bab? Babnya itu kan larangan beristighosah, berdoa kepada selain Allah. Ya, haitsu dallat ala anna kashfad durri wal jalban naf'i min khasa'isillah fayakunu talabuha min ghairillahi syirkan deh. Ayat ini menunjukkan bahwasanya yang menghilangkan mara bahaya, yang mendatangkan manfaat itu adalah termasuk diantara kekhususan Allah. Enggak ada yang lain. Maka memintanya, meminta agar dihilangkan mudarat, meminta agar didatangkan manfaat kepada selain Allah, jadilah itu syirik kepada Allah. Syirik besar atau syirik kecil? Syirik besar. Ya, syirik besar. Ini enggak main-main. Syiriknya syirik besar. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kita masuk ke ayat berikutnya. Belum ya? Iya, masuk ke ayat berikutnya. Wa qawlillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, innama ta'buduna min dunillahi awsana takhluquna ifka innal ladina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu inallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un. Ya, Allah ta'ala berfirman, Innama ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah itu autanan, yaitu berhala. Ya. Takhluquna ifka. Yang kalian membuat-buat kedustaan di situ. Innal ladina ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya mereka itu yang kalian sembah selain Allah itu la yamlikuna lakum rizqa. Mereka tidak mampu memberikan rezeki kepada kalian. Fabtagu indallahi rizqa. Maka mintalah rezeki itu hanya kepada Allah. Ya, perhatikan fabtagu min indallahi rizqa. Wa'buduhu washkurulah. Beribadalah padanya dan bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un. Hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Wajhul istidlal atau sisi pendalilan dari ayat ini adalah bahwa yang berhak dimintai rezeki hanya Allah. Ya. Karena dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, ya, Allah Ta'ala berfirman, fabtaghu indallahi rizqa. Fabtaghu indallahi rizqa. Maka carilah atau mintalah rezeki di sisi Allah. Nah, ini yang jadi syahidnya. Nah, syarhul kalimat. Syarhul kalimat. Penjelasan kosakata kalimat di ayat ini, innama ta'budun ay al-ibadah lugatan at-tadallul wa syar'an ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-af'al wal aqwal adh-dhahirah wal batinah. Ya. Ya, ibadah secara bahasa adalah merendahkan diri. Sedangkan secara syar'i dia adalah sebuah nama yang mencakup dari segala yang Allah cintai dan yang Allah ridai, baik berupa perkataan, ya, baik berupa perbuatan, perkataan yang nampak maupun yang tidak nampak. Ini definisi yang bagus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitab beliau Al-Ubudiyah. Ya, innama ta'buduna min dunillahi awsana. Yang kalian ibadahi selain Allah itu hanyalah awsan, berhala. Ya, kalau sonam berhala juga, cuman kalau sonam itu berbentuk patung. Kalau awsan tidak mesti patung. Kayak paganisme, dewa-dewa, Dewi Sri, kan gak ada patungnya tuh. Ada patungnya gak sih? Ada. Ada. Kayak waduh. Ya, roh-roh itu namanya awsan. Makanya Nabi berdoa apa? Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Tapi benar lagi tadi. Ya. Awsan jam'u wasan. Nah, ini berhala. Wa huwa yutlaqu ala kulli ma'ubida min dunillah. Ini secara mutlak ditetapkan dia adalah segala yang diibadahi selain Allah. Sawa'un nuhita ala suratin amla. Apakah dipahat dalam satu bentuk atau tidak dipahat. Takhluquna. Ya. Nah, berhala-berhala kalian itulah yang takhluqun, yang mengada-ngada. Ifka. Kadiban. Itu kedustaan. La yamlikuna lakum rizqa. Mereka ya, tidak mampu memberikan rezeki kepada kalian. Ya. Laila yastati'una jalbar rizqi lakum. Mereka tidak mampu mendatangkan rezeki untuk kalian. Fabtaghu indallahi rizqa. Maka mintalah rezeki hanya pada Allah. Hai, ya, fatlubu, mintalah pada Allah. Wa'buduhu, beribadah pada Allah. Maknanya apa? Akhlisu lahu al-ibadata. Murnikanlah ibadah hanya pada Allah. Wahdahu la syarikalah. Yang hanya pada Allah semata, tiada sekutu baginya. Washkurulah, dan bersyukurlah kepadanya. Qumu bi ta'ati la ala ni'amih ala ala na'amaihi ala na'amaihi. Maka bersyukurlah kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan ketaatan kepadanya atas segala macam nikmat-nikmatnya. Ilaihi turja'un bil maut, kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Itu dengan kematian, summa bil ba'ats, kemudian dengan dibangkitkan. Wa yujazi kullan bi amalihi, maka Allah akan membalas setiap orang berdasarkan amalnya atau sesuai dengan amal-amalnya. Nah, syarhul kalimat. Ya, penjelasan kalimat ini. Ya. Mana tadi? Yukhbiru Allah fi hadhihi al-ayati an Ibrahim annahu bayyana liqaumihi anna haqiqata ma ya'buduna min dunillah. Ya. Allah mengabarkan di ayat ini dari Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, bahwa beliau menjelaskan kepada kaumnya hakikat apa yang mereka sembah selain Allah, yaitu berupa ausan, ya, yaitu berhala. La tamliku li ahadin darran wala naf'an, tidak memiliki mudarat untuk diberikan kepada siapapun, tidak dapat pula memiliki manfaat. Wa annahum humul ladina yakhtaliqun al-kadiba, namun mereka itulah yang membuat-buat kedustaan. Binisbatin naf'i ilaiha, yaitu dengan menisbatkan manfaat kepada berhala-berhala tadi. Summa bayyana lahum, kemudian Nabi Ibrahim menjelaskan kepada mereka, anna hadhil ausana la taqdiru ala syai'in minal khair. Ya, bahwasanya berhala ini tidak mampu memberikan kebaikan sedikit pun. Wa innama yutlabu al-khairu kulluhu minallah duna ghairi. Namun kebaikan itu diminta semuanya hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Wa annahu huwal ladzi yastahiqqu ikhlasal ibadati wa ikhlasas sana'i wasyukr. Wa Allah lah yang berhak untuk dimurnikan ibadah padanya, dimurnikan pujian dan rasa syukur kepadanya. Li anna ma'alal jami' ilaihi bil maut. Karena tempat kembalinya semuanya itu kepada Allah dengan kematian. Summa yab'atsuhum wa yujazi kullan bi'amalihi. Kemudian Allah membangkitkan mereka dan membalas mereka sesuai dengan amal mereka. Fawaid yang bisa kita ambil faedah, annal asla dinir rusuli huwa tauhid. Bahwasanya landasan agama para rasul adalah tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullah wajtanibu taghut. Ini landasan agama para rasul. Asani butlanu ibadatil awsan. Batilnya peribadatan kepada berhala. Wa annal khaira wasyarra muqaddarun minallah. Yang kita juga bisa ambil faedah, kebaikan keburukan semuanya sudah ditakdirkan. Nah, ini corona sudah ditakdirkan. Ah. Ya. Wujubut ibadatillahi wa syukri. Yang keempat, wajibnya ya beribadah pada Allah dan bersyukur kepadanya. Al khamis isbatul ima, isbatul mi'at, yaitu ditetapkannya mi'at. Ya. Mi'at ya, yaitu apa? Hari kiamat kelak. Dari ilaihi turja'un. Bukan mi'at ya. Ma'at. Munasabatul ayah libab haitsu dallatil ayatu al kalimatu ala anna rizqa la yutlabu illa min Allah wa yakunu talabuhu min ghairi lahi syirkan bih. Ayat ini menunjukkan bahwasanya rezeki tidak diminta kepada selain Allah, maka minta rezeki kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabtaghu indallahi rizqa." Ya. Nah, ini fabtaghu indallah. Kalau kita katakan fabtaghu rizqa indallah, nah ini beda dengan fabtaghu indallahi rizqa. Indallahi rizqa itu dzaraf dan mudhofun ilaihnya itu ditakdim, didahulukan daripada maf'ul bih. Nah, ini kalau dalam ilmu nahwu ini menunjukkan al-hasr. Apa itu al-hasr? Pembatasan. Maksudnya apa? Hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain kalian meminta rezeki. Hanya kepada Allah sajalah, bukan kepada yang lain meminta rezeki. Nah, itu maknanya. Baik. Lanjut apa cukup? Cukup ya. Nah. Ya, yang mau tanya silakan.